Bismillah, Ustadz mau bertanya, kalau seseorang pingsan dari pagi sampai menjelang maghrib dalam kondisi berpuasa, bagaimana dengan puasanya? Jazakallahu khairan. Dari pagi. Nah, ya berarti nggak puasa. Nggak berkait dengan pembahasan. Nah, masyaAllah. Barakallahu fikum. Al-ighma, setahu saya tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa dan tidak ada masalah baginya. Hanya saja kalau dia pingsannya di siang hari, kemudian tersadar ya di siang hari juga, maka sebaiknya berbuka karena dia sakit, lemah, sehingga jangan sampai dipaksakan untuk berpuasa. Tapi kalau pertanyaan tadi sampai maghrib, berarti otomatis selesai itu puasanya. Wallahu ta'ala alam bissawab.